Sada'an shidada Wa balayna memang izhar syahrawi batinnya jelas. Misalnya fawqakum sab'un tahun, jangan fawqakum, ini juga kurang wa balayna fawqakum sab'un shidada.

dengan huruf qaf. Ikhfa artinya samar, tapi tafsir. Tafsir itu tebal. Nah, tebal dan tipis itu dibedakan dengan bunyi suara. Kalau tebal seperti ini. Azabaqariba. Tidak benar. Yang tipis azabam berada dengan bam dengan dan yang benar adalah tebal. Nah, jadi disebutkan dalam kitab tajwid bahwasanya ikhfa itu ada 15 huruf. 15 huruf. 10 huruf itu dibunyikan sesuai dengan makhraj huruf. Adapun 5 huruf bunyinya sama, tafsim seperti po, wa, qaf, sad, bad. Nah, 5 huruf ini tatkala diikhfakan tafsimnya sama, bunyinya sama. Nah, kita ulang lagi. Inna nun sukun setelahnya huruf za. Nah, za bagian dari huruf ikhfa. Huruf dal bagian dari huruf ikhfa. Nun sukun setelahnya huruf dal diikhfakan tapi tarfid tipis. Nah, tarfid itu tipis. Contoh inna tapi tarfid tipis. Nah, kemudian walaupun sebelumnya fathah ini dibaca dengan tafsim. Baik, dan tafsim itu tebal. Misalnya al-dar, dar ini tebal. Kalau dar ini tipis. Jadi dalam ilmu tajwid tafsim, tarfid itu sering dipakai dalam ilmu tajwid. Tetapi ini berbeda-beda. Bunyinya berbeda. Misalnya ro-nya dibaca tafsim berbeda dengan tamwin setelahnya huruf qaf. Sama-sama tafsim. Tetapi bunyinya berbeda. Nah, tafsim artinya tebal. Seperti rasukun yang tebal. Sebelumnya fathah berarti dibaca dengan tafsim, tebal. Contoh al-dar. Dar di huruf bawah diangkat dikit. Kalau tipis seperti ini, dar. Ini tipis. Nah, saya nanti kita pembelan mudah-mudahan bisa kita paham bersama. Kita ulang lagi. Inna anzalnakum adzaban qariba. Namanya wakaf darurat. Wakaf karena darurat ini boleh. Nah, ada tanda wakaf yang telah disebut oleh para ulama. Ada tanda wakaf yang tidak disebutkan. Di antaranya adalah tanda wakaf karena darurat. Kenapa dikatakan darurat? Karena kalau tidak sambung terus, nafas kita nggak kuat. Sampai terakhir nafas nggak kuat. Nah, sehingga boleh. Tentunya dari ayat yang mananya pas, tepat. Nah, kalau kita berhenti di sini, ini mananya tepat. Nah, baik, kita lanjut. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya membaca ayat seperti ini, tatkala kita wakafkan di makna yang tepat, ini enggak perlu kita ulang lagi. Misalnya tadi kita berhentikan di qariba. Nah, tatkala kita baca ayat selanjutnya, enggak perlu kita ulang dari qariban. Enggak perlu disebut. Langsung dilanjut. Nah, kecuali tatkala kita kembali ayat sebelumnya dan itu memiliki makna yang tepat, ini boleh. Nah, jadi tidak selamanya harus tidak berulang. Kalau maknanya sudah tepat, maknanya sudah benar diwakafkan di situ, ini cukup dilanjutkan. Nah, enggak perlu diulang kembali. Baik. Seperti misalnya di masyarakat kita, misalnya wal asri innal insana lafi khusrin illa, ada keliru. Keliru karena wakaf yang paling asli adalah di akhir ayat. Nah, sehingga berhentinya innal insana lafi khusr. Dan dari itu illal ladzina amanu. Karena wakaf itu ada yang tidak diperbolehkan tatkala merusak makna. Merusak makna ayat tersebut. Ya. Kita mulai dari sama. Azan jam berapa ini? Masih 10 menit lagi. Ya. Kita lanjut. Kita mulai dari kanan berempat, berlima, atau kita bagi dua kelompok saja, dua kelompok, biar nggak kelihatan. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya, satu kelompok baca dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga belas. Ya, kelompok mulai dari bismillah. Naba, naba, di situ ada alif, alif terdiri, tetapi ada hamzah di bawah alif, ada hamzah di bawah alif, ini banyak tidak ditahan di situ, tidak boleh kita baca anin naba in naba, ini keliru, langsung anin naba il alif, karena ada hamzah di bawah persis alif. Nah, ini tidak boleh dimatkan. Ulang lagi. Yeah. Sebelumnya fathah dibaca kembali. Baru. La yaqoona fiha bandan bandan. Kalau bandan ini sedikit. Bar ini sedikit. La yaqoona fiha bandan. Ya, itu namanya ya, saya yaitu dia itu ia berhirah, yakil itu hanya ditahan selama dua harokat sebagai makrobi. Nah, robbi hi ini ditahan dua harokat. Karena ini banyak, ada waw berhirah, waw kecil, yakil, ini bila masak seperti ini banyak. Ini harus huruf sebelumnya harus ditahan. Nah, hanya ditahan selama dua harokat. Contoh, faman syaa'a ila rabbihi ma'aba rabbihi ma'aba. Nah, baik, ada lagi? Ayat yang ke-18 Yaumayum setelahnya huruf fa, karena huruf fa makronya adalah ujung gigit teratas bertemu dengan bagian dalam bibir bawah, maka atau seorang lagi bagian dalam bibir bawah bertemu dengan ujung gigi teratas. Nah, kalau diisbatkan bagian dalam bibir bawah diangkat sampai mendekati huruf makhraj huruf fa. Nah, tidak sampai bertemu. Contoh, hampir bertemu dengan ujung gigi teratas. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa 10 huruf isfa ini bunyinya sesuai dengan makhrajnya. Apabila makhrajnya huruf fa seperti yang telah saya terangkan. Apabila huruf tersebut adalah huruf zal, sama ujung lidah diangkat sampai mendekati ujung gigi teratas. Karena zal adalah makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi teratas. Ra. Maka tatkala diisbatkan lidah diangkat ke atas sampai mendekati ujung gigi teratas. Setelah itu dibunyikan. Contoh tadi, inna anzar. Bukan anzar tapi ini nanti kita sering-sering mengulang ya, jadi mungkin ya ada lagi kalau bo makhrajnya makhrajnya adalah sisi kanan lidah atau kiri terserah. Yang misalnya kanan silakan, yang misalnya kiri silakan. Sisi kanan lidah atau kiri bertemu dengan gigi geram atas. Gigi geram atas baik kanan ataupun kiri. Nah, kalau saya misalnya kanan. Nah, kemudian setelah dibunyikan, ujung lidah dimajukan sedikit. Namanya istiqalah. Contoh, au, walau. Walau Allah itu terasa. Antum angkat bagian sisi kanan ke atas. Terkadang dibunyikan ujung lidah kita diserak sedikit. Ini namanya istiqalah. Nah, memiliki sifat yang istimewa dari huruf bot adalah istiqalah yang tidak dimiliki oleh semua huruf. Hanya bot saja. Ya, kalau tidak ada cukup ya. Nah, kita cukupkan. Allahumma sholli wa sallim. Subhanallah. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.